Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, saudaraku yang semoga Allah cintai, berkahi dan rahmati kita dalam setiap derap langkah kita. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu, duduk mengkaji dan merenungkan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, merenungkan wahyu dan berkesempatan memiliki ruh kehidupan. Karena sebagaimana sudah kita katakan bahwa Al-Qur'an adalah ruh dalam kehidupan kita. Maka bersyukurlah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika Allah bukan hanya memberikan kita kesempatan belajar, tapi Allah juga memberikan kesempatan untuk belajar dari yang terbaik. Atau di antara yang terbaik yaitu Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, salah satu ulama kebanggaan kita dan kecintaan kita. Melalui buku beliau Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang yang saleh. Dan saudaraku yang Allah muliakan, kita masih bersama ada mana? Alhamdulillah, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu atau radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan jamaah yang Allah muliakan, ini hadis yang penting untuk kita bersama dan salah satu hadis yang akan membuat kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ditolong oleh Allah. Dan ini hadis yang sangat berhubungan dengan kondisi kita pada hari ini, kondisi pandemi, ketika banyak di antara kita mengalami kesulitan secara materi, mengalami kesulitan secara finansial. Maka salah satu hadis yang harus kita baca di hari-hari ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma. Mari kita langsung saja bersama hadis tersebut. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau dan orang-orang yang beliau cintai serta umat Islam dimanapun mereka berada. Beliau menyampaikan, wa an Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Ada sebagian orang dari kaum Ansar meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum, maka Nabi berikan apa yang mereka minta. Jadi mereka meminta sejumlah uang atau sejumlah harta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan. Fa'atahum, Nabi berikan. Tsumma sa'aluh, lalu selang beberapa lama mereka datang lagi ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meminta. Enggak punya uang, butuh dan seterusnya. Fa'atahum, dan lagi-lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan permintaan mereka. Memberikan permintaan mereka. Hatta nafida ma'inda, sampai Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki apapun lagi. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan kepada mereka saat beliau memberi apa yang beliau punya pada saat itu. Apa yang beliau punya pada saat itu. Jadi hadirin Allah muliakan, ketika udah tinggal penghabisan, Nabi menyampaikan sesuatu kepada mereka. Apa yang boleh sampaikan? Mari kita simak. Kata Nabi SAW, ma yakun min khairin falan addakhirahu ankum. Ma yakun min khairin falan addakhirahu ankum. Nabi kita SAW menyampaikan, apapun hal yang merupakan kebaikan, maka aku tidak akan simpan dari kalian. Jadi semua kebaikan yang aku punya, sekali kalau aku punya, aku akan kasih ke kalian. Tidak ada yang aku sembunyikan, tidak ada yang aku umpatkan. Jadi saya nggak sembunyikan apapun ya, saya nggak simpan apapun. Saya enggak timbun apapun. Kalau saya punya, saya kasih ke kalian. Kalau saya punya, saya akan memberikan itu kepada kalian. Enggak akan saya simpen, enggak akan saya sayang-sayang, enggak akan saya umpetin, saya sembunyikan dari kalian. Waman yasta'fif. Dan setelah Nabi sampaikan itu, beliau akan kasih semuanya untuk mereka. Kalau beliau punya, beliau nggak akan simpan dan beliau nggak akan sembunyikan dari mereka. Lalu Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka, waman yasta'fif yu'iffahullah, barang siapa yang menjaga kehormatannya, barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan jaga kehormatannya, atau Allah akan berikan kehormatan tersebut. Waman yastagni yugnihillah, dan barang siapa yang berusaha merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka Allah akan cukupkan dia. Allah akan cukupkan dia. Kalau dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia, Allah akan cukupkan dia. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ, barang siapa yang berusaha sabar, niscaya Allah akan berikan kesabaran kepada dia. وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعْ مِنَ الصَّبَرْ, dan tidak ada hadiah atau pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik, yang lebih luas daripada hadiah yang bernama kesabaran. Jadi gak ada hadiah atau pemberian yang diberikan kepada seseorang, seorang hamba, yang lebih baik, yang lebih luas, yang lebih banyak daripada hadiah yang bernama kesabaran. Hadis ini alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Dan perawi dari sahabat Nabi SAW, Abu Sa'id Al-Khudri, sudah sempat kita bahas atau sudah pernah kita bahas, beliau adalah seorang sahabat yang dijuluki mufti kota Madinah, ulama dan ahli fatwa di kota Madinah. Dan ayah beliau pun juga sahabat dan berjuang bersama Nabi SAW. Dan beliau salah satu sosok yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Lebih dari 1000 hadis yang beliau riwayatkan, 1170 kurang lebih. Itulah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, atau radhiyallahu ta'ala an. Dan sosok ini dari kecil sudah punya mental pejuang. Sudah punya mental pejuang, jamaah. Di saat perang Uhud, beliau ingin berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dipulangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilarang. Kenapa Nabi SAW larang-larang? Karena belum cukup umur. Belum cukup umur. Dan akhirnya beliau kembali mencoba. Dan diizinkan di perang Khandaq dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan, lihat. Di saat hari ini anak-anak kita sibuk dengan game online-nya, sibuk dengan mental ingin tampilnya atau narsisnya dan seterusnya, dulu anak-anak yang belum cukup umur di zaman Nabi berlomba-lomba untuk berjuang di jalan Allah. Dan salah satunya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Sampai ditolak sama Nabi, enggak, ini belum cukup umur, Masya Allah. Kok bisa demikian? Setelah taufik dari Allah, faktor orang tua juga sangat mempengaruhi, jamaah. Makanya kan ayahnya pejuang juga. Jadi kalau ingin punya anak-anak yang punya mental pejuang, mental fighter, dan bisa bertahan di tengah hiruk-pikuk dunia, masalah-masalah dunia, badai-badai dunia, maka kita berusaha mendekat kepada Allah dan menjadi teladan bagi mereka. Berusaha menjadi teladan bagi mereka. Kita dulu yang berjuang di jalan Allah. Kita dulu yang jaga sholat. Kita dulu yang jaga zikir. Kita dulu yang berdoa. Kita dulu yang berani ambil resiko agar bisa tetap dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau diambil dari hadis kemarin, kita dulu yang menjual diri dan jiwa kita kepada Allah. Bukan kepada dunia atau kepada makhluk. Dan akhirnya kita jadi hamba dunia dan jadi hamba makhluk. Bukan jual diri kita ke uang dan harta. Bukan menjual diri dan jiwa kita pada popularitas. Tapi jual kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha dermawan, yang kasih penawaran tertinggi yaitu surga. Nah, kalau kita bisa dengan izin Allah, maka insyaallah anak-anak akan mengikuti kita. Insyaallah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir di atas fitrah. Lahir di atas Islam. Lahir di atas mental siap menerima kebenaran. Tapi kenapa terjadi perubahan dalam hidupnya? Mari kita simak kata Nabi SAW, fa'abawah yuhawidanihi. Dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Au yunasiranihi, atau menjadikan dia Nasrani. Au yumajisanihi, atau menjadikan dia sebagai seorang Majusi. Ternyata faktor utamanya adalah orang tua. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan, jemaah sekalian yang Allah muliakan. Begitu kita mendengar nama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Ya, kita masuk ke hadis ini. Hadirin Allah muliakan, pelajaran pertama yang bisa kita petik dalam hadis ini adalah kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan betapa dermawannya beliau dalam hadis ini. Dalam hadis ini, bayangkan sahabatnya minta dikasih, minta dikasih, minta dikasih, beliau kasih. Sampai kapan? Sampai nggak punya uang lagi, subhanallah. Sampai nggak punya uang. Dan itu nggak heran, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di dunia. Anas radhiyallahu ta'ala an menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik. Wa ajwadan nas. Dan yang paling dermawan. Dan yang paling dermawan. Wa asja'an nas. Dan yang paling pemberani. Jadi beliau adalah yang paling baik, yang paling dermawan, dan yang paling berani. Hadis keluarkan Bukhari dan Muslim. Jadi hadirin yang Allah muliakan, itu bukan hal yang aneh, karena beliau lah yang paling dermawan. Makanya kan kita tahu bersama dalam hadis Ibnu Abbas, kana Nabi SAW ajwada nas bi khair, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, kata Abdullah bin Abbas. Tadi kan testimoni Anas bin Malik, sekarang Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi itu manusia yang paling dermawan dalam kebaikan. Dan puncak kedermawanan Rasul SAW ada pada bulan Ramadan. Nah, ini pelajaran bagi kita jamaah. Kita banyak di antara kita yang ada yang mulai merasakan dampak dari pandemi, ada yang sudah merasakan dari lama, dan terus tabungan dikuras, pengeluaran dan pemasukan tidak sebanding. Maka tetap teladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat dalam hadis ini, beliau kasih sampai beliau enggak punya apa-apa. Tetap ngasih. Makanya kan hadisnya apa? Hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Hina anfaqa kulla syai'in biyadi." Maaf, kata Abu Sa'id Al-Khudri, baru Nabi bicara ketika beliau kasih apa yang tersisa dari milik beliau. Udah gak punya apa-apa lagi, dikasih. Lalu beliau katakan salam, ma yakun min khairin falan addakhirahu ankum. Apapun yang aku punya dari kebaikan, aku gak akan pelit-pelit, aku gak akan simpen-simpen, aku gak akan sembunyikan dari kalian, aku kasih. Tapi aku udah gak punya lagi nih, udah gak ada. Aku udah gak punya apa-apa lagi, udah habis. Jadi sampai hal yang apa, yang udah paling, kalau kita kan kalau udah kita hitung-hitung, ini hanya untuk kita nih, ya udah kita keep. Kalau Nabi sampai habis, subhanallah, sampai habis, sampai gak ada lagi, sampai tidak ada lagi. Karena beliau lah pemimpinnya ahli takwa. Beliaulah pemimpinnya ahli takwa. Dan orang-orang bertakwa kan dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra, yaitu orang-orang yang berinfak ketika sedang lapang dan ketika sedang sulit. Orang-orang bertakwa itu kalau infak tidak kenal waktu, mau kondisi normal, mau kondisi pandemi, selama mereka ada maka mereka akan memberikan. Selama mereka ada mereka akan memberikan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra, yaitu orang-orang yang berinfak ketika sedang lapang, lagi banyak uang, banyak pemasukan, wadharra ketika lagi susah. Ketika sedang susah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 134. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi amalkan itu. Sampai enggak punya apa-apa, tetap yang ngasih. Udah ya, saya enggak punya apa-apa lagi nih. Subhanallah. Beliau kasih, beliau kasih, beliau kasih sallallahu alaihi wasallam. Dan ini benar-benar air di tengah Sahara buat kita. Kalau kita ingin jadi orang bertakwa, teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan renungkan surat Ali Imran tadi ayat 134. Dan di 133-nya apa? U'iddat lil muttaqin. Itu surga dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Itu orang-orang yang berinfak ketika lapang dan ketika sulit. Ketika lapang dan ketika kesulitan. Oleh karena itu kita udah ada ayat di hadapan kita. Lalu kita juga punya teladan yang luar biasa dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti tinggal kita berusaha. Tinggal kita berusaha jemaah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini dijelaskan oleh para ulama, atau di antara pelajaran yang bisa kita petik sebagaimana dijelaskan para ulama, bahwa ulama sepakat jemaah bahwa orang yang fakir, orang yang miskin dan benar-benar gak punya apa-apa, gak benar-benar gak punya apa-apa, atau orang yang terlilit hutang jatuh tempo dan dia gak punya, dia udah berusaha dia gak punya apa-apa, maka mereka boleh meminta. Mereka boleh meminta. Sebatas kebutuhan mereka. Sebatas kebutuhan mereka. Dan yang kedua, kata para ulama, tidak menghinakan dan merendahkan diri di hadapan manusia. La yudhil nafsahu, kata para ulama. Dengan catatan dia tidak merendahkan diri. Lalu tidak ilhah. Ilhah itu tidak ngemis-ngemis. Tidak mengulang-ulang. Tidak merengek-rengek. Gitu. Jadi bicarakan dengan baik. Kalau enggak direspon ya udah, jangan diulang lagi, diulang lagi, diulang, ya sudah. Jangan minta lagi, minta lagi, minta lagi. Ilah itu kalau bahasa sebagian teman-teman tuh please, please, please, gitu, please, please, please, jangan, jangan minta-minta dengan begitu. Kalau minta uang ya atau segala macam ya, bicara elegan aja. Jangan rendahkan diri dan jangan ngemis-ngemis, please please please, ngerengek-rengek dan seterusnya. Dan jangan la yu'dhiyal mas'ul, jangan membuat jangan mengganggu atau membuat tidak nyaman orang yang kita minta. Kalau kita harus minta ya, jadi jaga kenyamanannya, jangan diganggu, jangan diteror. Kenapa antum gak kasih ana? Antum kan banyak uang. Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis-sara'i dharra. Antum lupa, anda lupa apa hadis Nabi SAW, mana kasat sadaqatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta. Saya lagi butuh, kenapa anda gak bantu saya? Jangan minta-minta begitu. Jangan mengganggu, jangan menyakiti, jangan menteror, jangan ngejar terus sampai yang kita, orang yang dituju itu risih, gak nyaman, akhirnya menghindar dan seterusnya. Jangan. Jadi sekali lagi, hanya sesuai kebutuhan. Kita orang butuh berapa? Misalnya ada orang butuh, dia cuma butuh 100 ribu. Ya udah 100 ribu. Jangan 100 ribu, jangan 110 ribu, jangan. Ya lumayan 10 ribu lah. Enggak, udah 100 ribu 100 ribu. Terus jangan rendahkan diri, jangan hinakan diri kita. Lalu jangan ngemis-ngemis, jangan ngerengek-rengek, dan jangan menyakiti orang yang dituju tersebut. Jadi hadirin yang Allah muliakan, itu yang dikatakan. Hanya saja ulama mengatakan yang paling afdol itu isti'faf anis su'al, tidak meminta. Yang paling afdol itu adalah tidak meminta. Itu yang paling afdol, itu yang paling bagus, itu yang paling berkah. Dan diantaranya hadis ini kan, yang pertama Nabi gak mengingkari, lalu setelah itu Nabi nasihati. Kalau meminta haram, Nabi akan tutup pintu itu dari awal. Dari awal ketika mereka meminta, kata Nabi gak boleh minta-minta. Tapi karena hukum minta-minta boleh, tapi gak kepada semua orang ya. Ingat keterangan para ulama dalam kitab-kitab mereka, dalam Badai Usana'i karya Al-Kasani, lalu juga dijelaskan dalam Al-Mughni karya Al-Imam Ibn Qudama dan lain-lain, dijelaskan juga oleh Al-Qadhi Zakaria Al-Ansari. Jadi dijelaskan para ulama itu, ini bagi orang yang miskin dan butuh. Atau tadi seperti orang yang punya hutang, gak ada duit sama sekali dan dia butuh. Adapun yang benar-benar, dan kata para ulama pakai bahasa yang gak punya uang sama sekali, benar-benar mentok-mentok. Kalau orang fakir tuh gak punya uang sama sekali, udah gak ada, gak punya, nol, gak ada yang bisa dijual, kalaupun ada gak laku-laku, gak ada yang mau beli, mentok udah. Dan dia harus makan hari ini atau dia harus makan besok. Benar-benar gak ada uang, sama sekali gak ada. Atau misalnya sakit, dia harus bawa anaknya ke dokter atau harus dioperasi gitu. Dan benar gak ada sama sekali, gak ada sama sekali. Itu yang dijelaskan para ulama. Ingat, jangan buka pintu ini. Dan harus kejujuran dengan Allah, harus jujur. Allah Maha tahu anda punya uang apa enggak. Allah Maha tahu kondisi kita. Dan yang paling afdol, yang paling afdol, yang terbaik, enggak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Pelajaran yang berikutnya jemaah sekalian, Hadis ini memberikan keterangan kepada kita bagaimana timing dalam memberikan nasihat, ketepatan waktu dalam memberikan nasihat. Jadi Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka itu bukan di permintaan mereka di awal, jadi bukan di awal permintaan mereka, tapi mereka minta dikasih. Dan ingat, mereka butuh ya, ini bukan peminta-minta profesi atau yang malas kerja dan sebagainya. Ini mereka benar-benar butuh, sebagaimana keterangan para ulama tadi. Nabi kasih, minta lagi dikasih, baru setelah gak punya apa-apa baru masuk nasihat. Jadi beliau gak masuk dari awal. Dan beda loh, secara psikis, secara kejadian itu beda. Dan lebih mudah diterima oleh orang. Karena apa? Karena udah merasakan, iya, Nabi itu baik, bukan pelit. Kalau kita kasih nasihat dari awal, itu bisa salah persepsi orang. Bilang aja pelit, gak mau bagi. Yaudah, gak usah banyak ngomong. Bawa-bawa dalil lagi. Kan kadang-kadang suka begitu tuh orang. Tapi ketika, iya, kemarin tuh dikasih. Kemarinnya lagi dikasih. Dan memang gak punya uang dia. Baru masuk. Iya, benar juga. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan Abu Said, kan Nabi nasihati ketika beliau kasih semuanya dan beliau gak punya apa-apa lagi. Jadi kondisi beliau dengan yang minta so-so hampir sama. Kan yang minta gak punya apa-apa. Nah, Nabi SAW pada titik ngasih pada saat beliau udah gak punya apa-apa lagi. Jadi timing yang sangat kuat untuk memberikan nasihat. Sama-sama gak punya apa-apa sekarang. Dan menariknya, yang membuat beliau gak punya apa-apa, kita yang minta gitu. Kalau kita di posisi yang minta ya, kan kita jadi sedih. Ya Allah, baik banget ya orang. Beliau tuh gak punya apa-apa gara-gara ngasih kita. Dan zaman sekalian para ulama menjelaskan bahwa memang timing dan ketepatan waktu dalam memberikan nasihat itu penting. Dan setelah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala itu menentukan diterima atau tidaknya nasihat kita tersebut. Ya, kita lanjutkan jemaah sekalian yang Allah muliakan. Pelajaran berikutnya, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamaan dan pentingnya isti'afaf. Isti'afaf. Apa arti isti'afaf? Isti'afaf itu berusaha menjaga kehormatan. Berusaha menjaga kehormatan diri kita dengan tidak meminta kepada orang. Walaupun kita lagi butuh, tidak meminta harta, tidak meminta uang kepada manusia atau kepada orang lain. Walaupun kita sedang butuh. Itu yang dijelaskan para ulama, diantaranya Al-Imam Al-Qurtubi dan yang lain. Sebagian para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan istighfaf juga bisa bermakna menjaga kehormatan dari zina. Dari zina atau dari wanita. Itu juga bisa dinamakan istighfaf. Dan dua-duanya masuk ke kata istighfaf. Hanya saja dalam konteks ini, itu banyak para ulama menggunakan sisi menjaga kehormatan diri dari meminta. Menjaga kehormatan diri dari meminta sama orang, ngemis sama orang, terus ngerengek-rengek sama orang, dan seterusnya. Dan itu benar jamaah. Ketika kita meminta uang atau harta kepada manusia atau kepada orang, sama teman, itu sama saja kita menurunkan kehormatan diri kita sendiri. secara otomatis kehormatan kita turun. Secara otomatis nilai dari kehormatan kita turun. Kalau kita minta-minta. Turun. Dan kehormatan kita tuh mahal jemaah, mahal banget. Sebaliknya, kalau kita tidak meminta-minta, walaupun gak punya uang, maka kehormatan kita tuh tinggi. Di sisi Allah, lalu di sisi manusia. Makanya jemaah sekalian yang Allah muliakan, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 273 tentang orang-orang miskin yang berusaha menjaga kehormatan mereka dengan tidak meminta-minta. Apa yang terjadi? Allah menyatakan lil fuqara alladzina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu agniya'a mina ta'affuf. Allah sedang berbicara tentang orang-orang fakir yang tidak bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala karena tidak punya modal, enggak punya harta, enggak punya kemampuan, enggak punya uang. Lalu apa kata yahsabuhumul jahilu agniya'a min ta'affuf? Tapi keadaan mereka tidak diketahui oleh lingkungannya. Jadi lingkungannya gak tahu mereka gak punya uang. Lingkungannya gak tahu mereka itu orang fakir, orang miskin. Dan sebaliknya, lingkungannya pikir mereka itu orang mampu. Orang yang sanggup. Orang mampu. Agnia, orang kaya. Kok bisa salah kaprah gitu? Minat ta'affuf. Minta ta'afuf, karena mereka menjaga kehormatannya, gak minta-minta. Jadi Allah muliakan mereka. Allah muliakan mereka. Walaupun gak punya duit, kita mulia. Kehormatan kita tinggi. Kehormatan kita tinggi. Ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Itu sebenarnya engkau itu bisa membaca mereka dengan indikasi-indikasi yang ada pada diri mereka. Tapi karena mereka gak minta-minta sama manusia, sehingga mulia. Mulia. Dan saya tahu ada beberapa orang tuh begitu, gak punya uang. Gak punya uang. Tapi karena gak minta-minta, jaga kehormatan, jaga izzah. Itu Allah jaga kehormatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan menjelaskan, apa kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjaga kehormatan kita dengan tidak minta-minta, yu'iffahullah, Allah akan jaga kehormatan kita tersebut. Allah akan jaga. Kita akan punya kehormatan. Jadi enak. Walaupun kita enggak punya apa-apa, kita punya izzah, kita punya kemuliaan. Enggak ada orang bisa injak-injak kita. Anda boleh punya uang, tapi Anda gak bisa beli saya. Anda boleh punya semuanya, tapi Anda gak bisa melakukan seenaknya kepada saya. Kenapa? Saya gak pernah ngambil duit Anda. Saya gak pernah minta sesuatu dari Anda. Saya gak pernah tertarik dengan apa yang Anda punya. Saya punya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih rezeki sama saya. Saya hormati Anda. Kan enak hadir punya izzah. Walaupun gak punya apa-apa. Daripada kita ngejilat sana, ngejilat sini, minta-minta sama orang, minta proyek sama orang, minta kerjaan sama orang, ngemis, akhirnya diinjak-injak. Ngemis akhirnya diinjak-injak. Dan seringkali proyeknya gak dapat, kerjaannya gak dapat, kehormatan kita udah hancur duluan di mata mereka. Pekerjaan dapat? Enggak, gak dapat. Proyeknya gak dapat juga. Tapi kehormatan udah jatuh. Makanya kan pemahaman terbalik, mafhum mukhalafah, barang siapa yang tidak menjaga kehormatannya, gimana enggak jaganya? Minta sana, minta situ, ngejilat sana, ngejilat sini, ngemis sana, ngemis sini. Allah gak akan berikan kehormatan sama dia. Dia gak dapat kehormatan, dia hina. Dia hina. Dia hina. Itu yang jadi masalah, jemaah. Dia hina. Allah gak kasih kehormatan. Tapi kalau kita jaga kehormatan kita, walaupun gak punya apa-apa tuh, itu tadi dalam Al-Baqarah, orang pikir kita orang kaya. Atau kalau gak orang kaya, orang berada deh. Misal kalau ngumpul bareng-bareng, ya kalau kalau ngumpulnya di tempat parkir ketahuan gitu loh. Yang lain pakai apa? Yang lain pakai mobil 9 digit, kita cuman pakai mobil tahun 80-an, 90-an. Tapi kalau misalnya ngumpul, enggak ada bedanya. Kita orang lihat kita tenang, berpendidikan, santun, elegan, punya adab, dan enggak pernah minta-minta atau ngusik-ngusik orang, enggak. Santai. Jaga penampilan. Bukan dengan dengan pakai sesuatu yang mewah dan misalnya branded, tapi rapi, terlihat segar gitu. Tapi padahal biasa-biasa aja. Padahal tuh baju yang dibeli 5 tahun lalu, tapi nyaman-nyaman aja. Allah akan jaga kehormatan. Allah akan membuat, Allah akan masukkan rasa respect di dalam hati manusia kepada kita. Dan Allah angkat kehormatan kita. Allah angkat kehormatan kita. Itu yang perlu kita camkan. Itu yang perlu kita, jangan pernah. Ini kondisi susah. Banyak kita di PHK. Ada yang di mengalami jobless atau layoff dan seterusnya. Jangan jatuhkan kehormatan kita. Terus juga jangan cerita-cerita sama orang agar orang simpatik sama kita, agar orang iba kepada kita, memberikan rasa kasihan kepada kita. Jangan. Itu tadi ayat tadi, renungkan. Yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Orang-orang selingkungan kita berpikir kita ini mampu. Berarti apa? Gak cerita-cerita. Gak minta-minta, gak cerita-cerita. Iya nih, aku lagi ini. Jangan. Kalau kita bisa mainkan itu, Allah akan jaga kehormatan kita. Jadi jangan minta-minta, juga jangan bicara-bicara. Lagi ini, lagi itu. Jangan bicara-bicara. Gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti Allah yang kasih kehormatan. Nah, di antara para ulama menyatakan, gimana Allah kasih kehormatan? Di antara cara Allah memberikan kehormatan kepada kita dijelaskan Ibnu Tin. Caranya dengan Allah berikan rezeki. Allah berikan rezeki sehingga kita enggak butuh meminta, enggak butuh ngemis sama orang. Dan yang kedua, Allah kasih qanaah dalam hati kita. Allah kasih qanaah. Itu Allah kasih qanaah. Dan juga tadi kita bahas, Allah kasih sifat respect ke dalam hati manusia sehingga mereka gak ngerti. Mereka pikir, oh Masya Allah, kita ini mapan dan seterusnya. Bukan pencitraan ya. Artinya ya normal aja. Karena begitu kita minta-minta, ngemis-ngemis, ngejilat-ngejilat, jatuh jamaah, jatuh. Jangan. Apalagi kita punya keluarga yang rusak, bukan muka kita aja, bukan diri kita, istri kita rusak nanti di mata orang-orang. Dan itu gara-gara ulah kita. Anak-anak gitu. Enggak. Kita boleh enggak punya uang, tapi kita izzah, kita punya kehormatan, dan kehormatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang harus dibangun. Kita boleh gak punya uang pada saat pandemi ini, gak punya, lagi gak punya kerjaan, lagi gak punya penghasilan, lagi gak punya penjualan, tapi jangan sampai kita tidak punya kehormatan. Kehormatan dan kemuliaan itu penting. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun, Al-Munafiqun ayat 8, walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'minin, dan kemuliaan itu hanya milik Allah dan milik Rasulnya dan milik orang-orang beriman. Milik Allah dan milik Rasulnya dan milik orang-orang beriman. Milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang. Jangan minta-minta buat diri kita. Jangan minta-minta untuk kita, karena itu akan hancur. Kehormatan kita akan hilang dan rendah deh orang. Kita kalau minta sesuatu buat kita, jatuh. Kecuali kalau kita galang dana untuk orang lain, bantuan ke A, untuk sedekah fase ke B, itu perkara lain. Bukankah Nabi SAW pernah melakukan hal itu dengan para wanita? Kata Nabi, wahai wanita, tasadakna, bersedekahlah sekarang. Lalu dikumpulkan lalu untuk kepentingan umat. Tapi untuk diri kita sendiri, jangan. Karena kehormatan kita jatuh. Dan muslim itu harus punya kehormatan. Izzah. Al-Munafiqun ayat 8 tadi. Dan Allah yang kasih nanti. Allah kasih kehormatan. Dan itu luar biasa. Lalu kita lanjut. Waman yastagni yugnihillah. Dan barang siapa merasa cukup dengan pemberian Allah, Allah akan cukupkan dia. Jadi kalau kita cukupkan, gimana ada? Tenang, ada Allah. Gimana ada Allah? Anda berusaha sekuat tenaga, ada Allah. Allah akan cukupkan. Ini janji Allah, Allah akan cukupkan. Gak usah khawatir, Allah akan cukupkan. Yugnihillah. Yang penting kan cukup jamaah, bukan banyak duit. Banyak duit kalau gak cukup juga percuma. Banyak duit kalau gak cukup percuma. Kita dapat 1,8M misalnya, tapi biaya operasi istri kita 2M, ya percuma dapat 1,8M, gak bisa juga. Yang penting kan cukup. Makanya waman yastagni yugnihillah. Barang siapa yang merasa cukup dengan Allah, jaga dirinya, gak mau minta-minta. Karena ada Allah, maka Allah akan cukupkan. Sehingga dia gak perlu minta-minta ke orang. Sehingga dia gak perlu ngemis ke orang. Jadi, sekali lagi, harus punya rasa istighna. Udah cukup sama Allah. Udah cukup sama Allah. Cukup sama Allah. Hadirin kita aja nih, kalau kita punya teman, kita tahu dia gak minta-minta, dan kita tahu dia susah, dan gak ada yang bantu dia. Karena gak ada yang tahu kondisi dia, kecuali kita. Jadi gak ada yang bantu dia. Karena gak ada yang tahu kondisi dia, kecuali kita. Itu kondisi pertama. Terus kita punya teman lain, susah juga. Terus dia minta ke kita, dan kita tahu juga dia minta ke 15 orang lain, teman-temannya yang kaya-kaya, misalnya. Atau sama pihak lain lah. Kira-kira kita bantu lebih total ke yang mana? Ke yang pertama kan. Karena kita tahu gak ada yang tahu kondisi dia kecuali kita. Dan gak ada yang bantu dia. Oh, kita bisa all out bantunya tuh. Tapi kalau kita tahu, oh, udah jangan banyak-banyak kan, dia juga punya teman A, teman B, teman C, dan semua pada tahu kok. Dan support dia juga kok. Udah, kita seadanya aja kalau bantu. Kan itu yang terjadi dalam lingkungan kita ya. Nah, kenapa kita perlakukan Rabb kita seperti itu? Kita gak yakin sama Rabb kita Al-Ghani yang maha kaya. Terus kita minta-minta sama orang. Mengharapkan belas kasihan orang. Hadir mengharapkan belas kasihan orang aja udah jatuh harga diri kita. Kehormatan kita jatuh. merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan Allah. Falillahil matsalul a'la. Allah akan bantu kita. Wong kita aja terenyuhlong lihat orang. Lihat orang enggak minta-minta dan enggak ada yang bantu dia karena enggak ada yang tahu tentang kondisinya dan dia ngejaga. Kita aja terenyuh. Kita akan all out bantu dia. Falillahil matsalul a'la. Ya apalagi Allah Subhanahu wa taala Al-Muhsin yang Maha Baik. Ketika Allah melihat hambanya enggak mau minta-minta kepada yang lain. Hanya minta kepada dirinya karena yakin yakinnya bahwa dialah yang memberikan rizki, dialah yang bisa mencukupkan. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Allah yang berkuasa. Masa Allah enggak bantu kita jemaah? Tapi kita kan maunya instan. Sabar dulu. Tenang. Kasih waktu. Karena itu ujian kesabaran. Makanya setelah dua perintah, dua konsep ini, Allah masuk, Nabi SAW masuk ke konsep ini. Waman yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha sabar, Allah akan berikan kesabaran kepada dia. Nah ini poinnya. Allah akan berikan kesabaran. Bukan Allah gak bantu, bukan Allah gak cukupkan. Sabar dulu, sabar. Sabar, kita nih maunya cepet-cepet, tok-tok-tok-tok, sabar. Anda berusaha dulu. Doanya udah kuat belum? Sujudnya udah kuat belum? Sepertiga malam udah dimanfaatin belum? Bantu orang udah atau belum? Bantu orang. Karena Allah fi'unil abdi, maka anil abdu fi'unil akhi. Allah membantu hambanya ketika hambanya membantu saudaranya. Anda udah bantu orang atau belum? Dan Anda sudah tahan lisan gak? Biar gak cerita-cerita sama pihak lain. Jaga kehormatan apa gak? Gak ngemis-ngemis pihak lain. Tahan dulu. Kalau kita sudah buktikan, Allah akan kasih pertolongan. Allah akan kasih pertolongan. Waman yatasabbar yusabbirullah. Ini menunjukkan bahwa sabar itu harus diperjuangkan. Bukan langsung baca hadis tentang sabar jam ini terus 5 menit berikutnya kita langsung sabar. Waman yatasabbar. Barang siapa berusaha sabar. Berusaha dulu. Ujungkir balik untuk sabar. Susah, memang susah. Susah. Tapi berusaha dulu. Sabar itu harus diperjuangkan. Nanti Allah kasih kesabaran. Sesulit apapun, Allah kasih kesabaran. Sesulit apapun, Allah akan kasih kesabaran. Memang sangat-sangat sulit. Hadirin yang Allah muliakan. Itu harus kita perjuangkan. Lalu Allah Nabi SAW mengatakan, wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar. Dan tidak ada hadiah yang diberikan kepada seorang hamba yang lebih baik, lebih luas daripada kesabaran. Daripada kesabaran. Kenapa demikian? Karena kalau kita sabar, kondisi sesulit apapun kita akan hadapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi sejatuh-jatuh apapun secara ekonomi, secara kerjaan, secara uang, kalau kita sabar, kita akan bisa lewati itu semua. Dan Allah akan tolong kita. Allah akan bantu kita. Jadi mau semua masalah itu selesai dengan kesabaran. Makanya Nabi kata tidak ada hadiah yang lebih baik daripada kesabaran. Makanya pernah enggak ini kondisi susah sekarang, kondisi susah seperti ini. Kita doa minta harta, kita doa minta pekerjaan. Kita doa minta kontrak. Siapa di antara kita hari-hari ini minta kesabaran? Minta kesabaran kepada Allah. Bukankah itu kuncinya? Bukankah oke dikasih kontrak, dikasih kerjaan. Kalau gak sabar juga, nanti ada masalah baru lagi dan kita down lagi, kita hancur lagi. Tapi kalau kita minta kesabaran, apapun yang terjadi kita akan bisa melewati hari-hari tersebut. Minta kesabaran. Karena seberat apapun, kalau kita sabar, kita akan bisa lewati. Makanya gak ada hadiah yang lebih baik daripada kesabaran. Hadirin yang Allah muliakan, terakhir saya akan bacakan keterangan dari Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam masalah ini. Keterangannya menarik. Kata beliau rahimahullah, lamma kana ta'affufu yaqdi ayaqtadi sitral hal 'anil khalqi wa idharil ghina 'anhum fa yakunu sahibuhu mu'amiran lillahi fil batin fa yaqa'u lahu ribah 'ala qadri sidqi fi dhalik. Lihat menarik hadirin, kata beliau, ketika seorang hamba berusaha ta'affuf, berusaha menjaga kehormatannya, berusaha menjaga kehormatannya di hadapan manusia dengan tidak minta-minta, dengan tidak cerita-cerita tentang kondisi, tentang kesulitan, tentang masalah, agar mendapatkan rasa iba, rasa kesian, rasa empati, lalu dibantu dan seterusnya. Itu kan poinnya. Kalau cerita untuk motivasi, cerita untuk meningkatkan perjuangan, bahwa kita terserasi, perlu tenang aja, Allah akan tolong kita insya Allah ta'ala, itu perkara lain. Tapi kalau sekali lagi, kalau kita minta-minta atau cerita agar orang kasihan sama kita, iba sama kita, belas kasihan mereka yang kita harapkan, itu yang gak benar. Nah, ketika kita ta'afuf dari hal-hal tersebut, kita gak cerita, kita gak minta-minta, kita gak ngejilat, kita gak ngemis-ngemis, dan konsep itu melahirkan kondisi di mana kita menutupi kondisi kita sebenarnya dari manusia, dari makhluk, dari mata-mata mereka. Wa idharul ghina anhum, dan kita tampilkan kondisi normal di hadapan mereka. Padahal kita lagi susah nih. Padahal kan lagi terpuruk, lagi habis-habisan, tapi kita tampilkan kondisi cukup di hadapan mereka. Idharul ghina. Idharul ghina anhum. Kita tunjukkan kondisi normal dan kita tunjukkan bahwa kita enggak butuh sama mereka secara elegan. Bukan dengan lisan. Kita menunjukkan kita tidak perlu sama mereka dengan konotasi yang sudah kita bahas ya. Ingat kita bicara kotak pada hari ini, gak minta-minta sama orang, merasa cukup kepada Allah sehingga kita gak merasa butuh kepada manusia, dan kita perlihatkan itu. Gimana, ada yang bisa dibantu? Makasih banyak. Ayo, gue bisa bantu apa buat lo? Terima kasih. Jadi kita tunjukkan bahwa kita cukup di hadapan mereka dan tidak ini dengan bantuan mereka buat diri kita pribadi. Maka sejatinya kata Al-Imam Ibnul Jauzi, orang seperti ini mu'amilan lillahi fil batin. Dia sedang berinteraksi dengan Allah secara batin, secara hati. Karena dia butuh sebenarnya, dia gak punya duit. Tapi dia jaga itu di hadapan manusia dan dia tutupi dan dia tunjukkan gak ada yang perlu dikhawatirkan. Ketika teman-temannya nanya, sahabatnya nanya, saudaranya nanya, kenapa? Karena dia berharap kepada Allah, karena dia butuh kepada Allah semata, karena dia menginginkan pertolongan Allah. Itu menunjukkan dia sedang berinteraksi dengan Allah secara batin. Maka apa yang terjadi? Fayaqa'ullahu ribahu ala qadri sidqi fi dhalik. Maka yang terjadi adalah keuntungan sesuai dengan kadar kejujuran dia kepada Allah. Jadi orang akan untung besar, Allah akan cukupkan, karena dia berinteraksi dengan Allah secara hati. Secara hati. Sebagian orang berinteraksi dengan Allah secara zahir saja. Dia rukuk, dia sujud, tapi hatinya berharap sama makhluk. Hatinya ngarep sama makhluk. Hatinya gak yakin bahwa Allah bisa mencukupi kebutuhan dia semuanya. Adapun orang ini, dia akan untung besar, kata Ibnu Jauzi. Kenapa? Karena dia berinteraksi dengan Allah dengan hatinya. Maka dia untung sesuai dengan kadar kejujurannya. Ini yang perlu kita renungkan. Lalu setelah itu Al-Ibnu Jauzi beralih ke kesabaran. Innama ju'ila sabru khairal ata, dan kesabaran dijadikan hadiah yang paling bagus, yang paling luas. Li'annahu habsun nafsi an fi'li ma tuhibbuhu wa ilzamuha bi fi'li ma takrahu fil ajil mimma law fa'alahu wa tarakahu lata'adza bihi fil ajil. Kata beliau, kenapa kesabaran dijadikan hadiah terbesar, hadiah terbaik, hadiah terluas? Karena kesabaran adalah menahan diri dari suatu hal yang disukai oleh jiwa, disukai oleh jiwa, lalu digantikan dengan hal lain yang tidak disukai oleh jiwa. Jika kita melihat dimensi hari ini, jika kita lihat kondisi hari ini, jadi kesabaran itu menahan diri dari sesuatu yang disukai oleh jiwa, lalu kita ganti dengan sesuatu yang gak disukai oleh jiwa pada saat ini. Karena kalau kita kerjakan yang kita suka itu, maka kita akan bermasalah di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang. Jadi sekarang ini kata Ibnu Jauzi, agak mikir sih ini jamaah, tapi ini menarik sekali. Kata beliau rahimahullah, kesabaran itu kenapa hadiah yang paling besar? Karena kita menahan diri dari hal yang disukai oleh jiwa kita. Contohnya apa sih? Itu tadi, dapat uang instan, kan suka kita. Tinggal minta dikasih. Kata istrinya, apa kata istrinya, mas atau beb, kenapa sih kamu gak bicara aja sama sahabat kamu tuh yang kaya itu, biar dia kasih job buat kamu, kan kamu deket sama dia, mintalah. Nah itu kan manusia tuh suka jalan keluar yang instan-instan tuh, manusia tuh senang banget. Nah tapi kita sabar dengan itu, tahan diri kita, jangan ke arah sana. Lalu kita pilih, opsi yang tidak disukai oleh jiwa kita pada saat itu. Pada saat itu, pada kondisi itu, yaitu apa? Berdoa kepada Allah, berjuang mulai dari nol, berdiri dengan kedua kaki sendiri, kan enggak enak, capek, letih, lelah, susah. Paling enak minta orang. Minta orang cepat. Apalagi kalau kita memang punya akses. Apalagi kalau kita punya apa, orang-orang seperti itu yang kalau kita ngomong dia akan bantu. Itu paling enak buat jiwa kita. Atau kalau perlu rayuan ya, kita bisa ngemis-ngemis, kita bisa ini, nanti juga dia bantu. Itu lebih mudah daripada kalau kita mulai dari nol, mulai dari awal, berdiri dengan kedua kaki kita. Itu membuat kesabaran tuh susah banget itu. Karena kita harus tinggalkan sesuatu yang jiwa kita suka, kan makanya menahan diri ya, yang diri kita tuh suka banget, terus kita harus tahan dan beralih ke hal yang diri kita nggak suka pada saat itu, pada saat itu. Tapi untuk masa depan nanti diri kita akan suka deh. Dan sebaliknya, hal yang kita tinggalkan itu kalau kita kerjakan maka kita akan tersiksa di masa depan, baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Itu tadi. Kalau kita minta-minta hari, di kondisi seperti ini, jiwa kita paling suka dapat solusi instan. Gimana solusinya? Minta-minta. Tapi kalau kita minta-minta, di masa depan kita akan tersiksa. Harga diri kita hancur, kehormatan kita jatuh. Lalu di hari kiamat kita ditanya sama Allah, kita gak bisa jawab. Tapi kalau kita bangun atau bangkit, kita berdiri dengan kedua kaki kita, kita doa sama Allah, minta pertolongan Allah. Walaupun kita mungkin harus menghadapi, menjalani beberapa waktu kemiskinan, tapi untuk masa depan kita akan mulia, kita akan izzah, kita akan berkah, dan di hari kiamat kita dapat surga. Jadi para ulama melihat kalau kita ingin sabar, jangan pernah melihat jangka pendek, lihat jangka panjang, Anda akan sabar. Karena yang bikin sakit hati dan bikin kita hancur, kita berat untuk sabar, karena hal yang apa, hal yang kita, yang kita apa, yang kita tolak pada saat kita sabar itu memang menguntungkan untuk jangka pendek, menguntungkan, tapi tidak untuk jangka panjang. Dan opsi yang harus kita pilih pada saat kita sabar itu merugikan di jangka pendek tapi menguntungkan di jangka panjang. Itu poinnya Al-Imam Al-Jauzi. Wah, keren, Masya Allah ya. Masya Allah nih hadir, tabarakallah. Sekali lagi, hal yang kita tinggalkan ketika kita bersabar itu secara umum menguntungkan kita, tapi di jangka pendek. Di jangka pendek, iya kan? Di jangka pendek untungin. Minta-minta, korupsi, nyolong, ngerampok, segala macam, itu nguntungin jangka pendek. Tapi menghancurkan kita jangka panjang. Lalu opsi yang harus kita pilih ketika kita sabar itu memberatkan kita di jangka pendek. Memberatkan. Bang, mulai dari nol, ngerintis bisnis dari nol, mulai karir dari bawah. Gak minta-minta sama orang, padahal kita bisa ke perusahaan A langsung posisinya tinggi, tapi kita milih, udah saya mau mulai bisnis dari nol atau mulai karir dari nol. Gak enak, tapi untuk jangka panjang nguntungin kita, nguntungin. Makanya sabar. Makanya sabar dia, sabar dia, panas, ngebakar, tapi jangka pendek. Tapi jangka pendek, ngebakar kita di jangka pendek, di fase ini. Untuk jangka panjang adalah kenikmatan, kenikmatan. Makanya hadiah terbesar itu kesabaran. Orang kan mengeluh, orang berpikir, kenapa sih hadiah terbesar itu kesabaran? Bukannya sabar tuh gak enak ya, sabar tuh susah banget ya. Iya, jangka pendek. Jangka panjang, Anda akan sukses. Itu poinnya. Luar biasa yang dikatakan para ulama kita seperti Al-Imam Al-Jauzi. Semoga kita bisa mendapatkan bahan bakar kesabaran untuk tetap fight, tetap berjuang. Walaupun kalau kita lihat hari ini dan jangka pendek hari ini sangat memusingkan kita dan membuat kita ribet. Tapi jangka panjang, insya Allah kita akan memanen hasilnya. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat buat yang berbicara dan mendengarkan. Dan apabila ada kesalahan, buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika ada yang hak, maka itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Lalu dari keterangan para ulama kita. Adapun kita hanya mempelajari ilmu mereka dan berusaha menyampaikan dan mengamalkan dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Semoga Allah ampuni segala kekurangan kita dan menerima amal soleh kita. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.